السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، والحمد لله Allah Azza wa Jal memberi kemudahan kepada kita untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita di bulan suci Ramadan dari pembahasan kitab Usulul Iman karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi Rahmatullahi Ta'ala alaihi. Dan sore hari ini adalah hari yang ke-10 dari bulan suci Ramadhan tahun 1445 Hijriah. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah azza wa jal senantiasa memberi taufiq dan keberkahan kepada kita sekalian untuk meraih keutamaan sebesar-besarnya di bulan suci Ramadhan ini dan menjadi hamba-hamba Allah yang utaqa minan nar, yang dibebaskan oleh Allah Azza wa Jal dari api neraka. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan dan menerangkan sebahagian dari sifat-sifat Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat, yaitu Jibril alaihi salam, di mana Allah Azza wa Jal memberi keutamaan yang banyak kepada Jibril alaihi salam. Dia seorang rasul pembawa wahyu. Dia seorang yang memiliki al-karam, yang memiliki kemuliaan, kedermawanan, yang memiliki kekuatan dan memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia adalah malaikat yang ditaati oleh seluruh para malaikat yang lainnya, sebagaimana beliau juga sebagai hamba yang amin, yang amanah, menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya dengan sifat-sifat yang telah kita sebutkan sebahagiannya. Memiliki 600 sayap, ini dalam bentuk fisik asli dari Jibril yang Allah Azza wa Jal menciptakan beliau di atasnya. Namun Allah Azza wa Jal memberi kemampuan kepadanya untuk melakukan perubahan-perubahan, berubah dalam bentuk sosok manusia, sebagaimana yang telah kita bacakan dan terangkan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Al-Imam Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa min sadatihim Mikail alaihi salam, dan di antara para pemimpin, para tokoh malaikatullah adalah malaikat Mikail alaihi salam. Wa huwa muwakkalun bil qatri wan nabati, di mana beliau ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengatur al-qatar, mengatur tentang turunnya hujan, mengatur tentang perjalanan awan wan nabat, demikian pula mengatur tentang tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman yang tumbuh dan yang tidak tumbuh. Beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hal-hal yang kaitannya dengan kehidupan dunia. Sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya, tiga malaikat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa al-istiftah pada salatul lail. Allahumma Rabb Jibra'il wa Mikail wa Israfil. Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil. Ketiga malaikat ini yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai malaikat yang bertugas untuk menghidupkan. Jibril alaihi salam sebagai pembawa wahyu yang bertugas untuk menghidupkan hati-hati manusia. Mikail yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hujan, pergeseran awan, tumbuh-tumbuhan yang kaitannya dengan hal-hal yang menghidupkan fisik-fisik para hamba. Adapun Israfil yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala. Wa rawal Imam Ahmad an Anas radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, disebut Jibril, disebut pula Jibril. Dan telah kita terangkan bahwa makna Jibril adalah Abdullah, hamba Allah Azza wa Jal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Ma li lam ara Mikail dhahikan qattu?" Mengapa aku tidak melihat malaikat Mikail pernah tertawa? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pernah bertemu Mikail, dan Rasulullah tidak pernah melihat Mikail dalam keadaan tertawa sekalipun. Mengapa aku tidak pernah melihat Mikail dalam keadaan tertawa sama sekali? Qala, maka Jibril menjawab, ma dhahika Mikailu mundhu khuliqatin nar. Mikail tidak lagi pernah tertawa semenjak diciptakannya api neraka. Semenjak diciptakannya api neraka. Sejak diciptakannya api neraka, maka Mikail tidak lagi pernah tertawa. Ini menunjukkan dahsyatnya siksaan api neraka. Karena Mikail melihatnya, setelah melihatnya, beliau tidak lagi pernah tertawa melihat dahsyatnya api neraka itu. Hadis ini dihasankan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah, dan telah berlalu dalam riwayat sebelumnya kaitannya dengan Jibril, tapi dari riwayat Abu Imran Al-Jauni. Abu Imran Al-Jauni seorang tabi'i, sehingga riwayat yang menyebutkan tentang Jibril, bahwa Jibril senantiasa menangis sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka beliau menerangkan, bagaimana aku tidak menangis, tidak pernah air mata ini menjadi kering semenjak Allah azza wajalla menciptakan neraka, karena khawatir jangan sampai aku bermaksiat kepadanya lalu kemudian Allah melemparkan aku ke dalamnya. Namun riwayat ini tidak bersambung. Abu Imran Al-Jauni seorang tabi'i, langsung meriwayatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun riwayat yang menyebutkan tentang Mikail ini riwayat Al-Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Mikail yang telah melihat neraka, beliau tidak pernah lagi tertawa, menunjukkan dahsyatnya siksaan neraka itu, menunjukkan ngerinya siksaan neraka tersebut, yang seharusnya apabila seseorang mengingatnya maka hal itu mendatangkan rasa takut pada dirinya. Jangan sampai dia termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dilemparkan ke dalam api neraka. Allah Azza wa Jal berfirman, falyadhaku qalila walyabku kathira, maka hendaknya mereka sedikit tertawa dan hendaknya mereka sering menangis. Sering menangis yaitu tangisan karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang wajib untuk takut akan dahsyatnya api neraka itu. Ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, takutlah kalian dari siksaan api neraka itu walaupun dengan sepotong kurma. Yani apabila engkau mampu bersedekah sekecil apapun, boleh jadi itu menjadi penyelamat bagimu dari api neraka. Bersedekah, berinfak, meninggalkan apa saja yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siksaan neraka itu sangat-sangat dahsyat. I'lamu anna allaha syadidul iqab wa anna allaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa Allah azza wa jal itu sangat keras siksaannya. Kalau seandainya seseorang melihat, maka dia akan merasakan apa yang dirasakan oleh Mikail yang menyebabkan dia tidak lagi pernah tertawa. Lalu kata beliau, wa min sadatihim Israfil alaihi salam, dan termasuk di antara malaikat yang terkemuka, tokoh-tokoh dari kalangan para malaikat adalah Israfil. Wa huwa ahadu hamalatil arsy wa huwa alladhi yanfukhu fis suri, dan Israfil adalah salah satu malaikat yang membawa, yang memikul arsy, dan dialah malaikat yang yanfukh, yang meniup sangkakala. Dan apa yang disebutkan oleh beliau di sini bahwa Israfil selain dia bertugas untuk meniup sangkakala, beliau juga termasuk malaikat yang memikul arasy Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah kita sebutkan di antara sifat malaikat yang memikul arasy, bahwa jarak antara daun telinganya hingga ke pundaknya sejauh perjalanan 70 ribu tahun lamanya, 700 tahun lamanya. Jadi menunjukkan sangat besarnya malaikat yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memikul arsy. Dan arsy Allah adalah makhluk yang terbesar yang diciptakan oleh Allah azza wa jal. Kata beliau, wa huwa alladhi yanfukhu fis sur, dan Israfil adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meniup as-sur, meniup sangkakala. Ini merupakan pendapat mayoritas dari kalangan para ulama, bahwa mayoritas para ulama menyebutkan malaikat yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meniup sangkakala adalah Israfil. Meskipun yang zahir dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak disebutkan namanya secara jelas di dalam hadis itu bahwa yang meniup sangkakala itu adalah Israfil. Namun disebutkan di dalam hadis Malakus Sur. Malaku As-Sur, malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Sama seperti Malakul Maut, malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Disebut juga dalam riwayat yang lain Sahibus Sur, pemilik As-Sur, pemilik sangkakala. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa yang meniupkan sangkakala itu adalah Israfil. Rawat Tirmidzi wa hassanahu wal Hakim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau menghasankannya, demikian pula Al-Hakim, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, kaifa an'am wa sahibul qarni qad iltaqama alqarna wa hana jabhatahu wa asgha sam'ahu yantadhiru mata yu'maru fayanfukh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa an'am, bagaimana mungkin aku bisa merasakan kenikmatan, bagaimana mungkin aku merasakan kenikmatan terus menerus dalam keadaan nikmat, wa sahibul qarni, sementara sahibul qarn, pemilik al-qarn, al-qarn itu yang disebutkan di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala as-sur, fa'idha nufiqa fis-suri, dan apabila ditiupkan pada as-sur. Dan telah disebutkan di dalam beberapa riwayat, dalam riwayat Abu Dawud, At-Tirmidhi dan yang lainnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna as-sur, kata beliau, qarnun yunfakhu fihi, bahwa yang dimaksud as-sur adalah qarnun. Ya, kalau kita terjemahkan qarnun, tanduk. Ya, namun wallahu alam tentang hakikat dari al-qarn yang akan ditiup oleh Israfil, bahwa itu adalah qarn yang biasa diterjemahkan dengan sangkakala yang ditiup padanya, yang ditiup padanya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala ini dengan sebutan sahibul qarn, pemilik al-qarn atau sahibus sur, pemilik as-sur. Bagaimana aku akan selalu merasakan kenikmatan? Wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarna wa hana jabhatahu, dalam keadaan pemilik sangkakala ini, qad iltaqama al-qarna, iltaqama, iltaqama itu telah memasukkan sesuatu ke dalam mulut, ya. Jadi malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala ini, dia telah memasukkan as-sur, al-qarn, sangkakala itu ke dalam mulutnya, siap untuk ditiup. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Jadi tidak dalam kondisi al-qarn itu disimpan. Nanti sewaktu-waktu mendekati hari kiamat baru kemudian ditiup, tidak. Sudah dipegang oleh Israfil. Bahkan telah diletakkan ke mulutnya, siap untuk ditiup. Artinya apabila ditiup maka yang terjadi adalah al-qiyamah, hari kiamat. Menunjukkan semakin dekatnya yaumul qiyamah. Qadil taqamal qarn, beliau telah memasukkan al-qarn itu ke mulutnya, wahana jabhatahu, dan beliau telah hana jabhatahu, ya, jabha itu dahi, artinya dia sudah mengarahkan. Ini kondisi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa dia telah melakukan persiapan untuk meniupnya. Wa asgha bi sam'ihi, dan dia fokus dengan pendengarannya. Fokus dengan pendengarannya. Maksudnya dia tinggal menanti kapan datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meniup as-sur, maka dia langsung meniupnya. Namun dia sudah standby. Dia telah siap siaga. Ya. Dia telah siap siaga seperti halnya seorang yang siap tempur, siap perang, lengkap dengan persenjataannya, lengkap dengan baju besinya, helm besinya, pedangnya, perisainya. Maka demikian kondisi sahibus sur, sahibul qarn dari malaikatullah subhanahu wa ta'ala. Yantadhiru mata yu'mar fayanfukh. Di mana beliau telah menunggu, menanti kapan beliau diperintahkan, keluar perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, fayanfukhu, maka di saat itu beliau pun akan langsung meniupnya. Tidak ditunda-tunda lagi, siap untuk ditiup. Ya. Ma'asyara alikhu rahimakumullah, kalau kita memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan keimanan, itu akan tumbuh rasa takut yang luar biasa. Rasa takut yang luar biasa. Ya. Yang menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat yang sangat mengerikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemandangan-pemandangan kecil dari musibah yang terjadi itu adalah penggambaran kecil dari hari kiamat. Ya, terjadinya tsunami, terjadinya gempa bumi, retaknya sebagian dari wilayah-wilayah tanah, masuknya sebagian bangunan ke dalam bumi, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah penggambaran kecil. Terjadinya banjir yang menenggelamkan rumah, yang menenggelamkan wilayah, itu adalah bagian kecil dari penggambaran yaumul qiyamah. Dan itu enggak ada apa-apanya dibandingkan hari kiamat itu sendiri yang jauh lebih mengerikan. Ya. Bayangkan seorang dalam keadaan bersenang-senang, dia bersama keluarganya, dia bersama istrinya, anak-anaknya, di pagi hari dia sedang bersenang-senang merasakan kehidupan dunia, tiba-tiba air limbah datang menenggelamkan mereka, disertai dengan gempa bumi. Mereka bingung mau kemana ini. Gak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Seluruh rumah hanyut bersama dengan air tersebut. Ya. Jadi kondisi yang sangat mengerikan, ma'asyarul ikhwar rahimakumullah. Itu baru penggambaran kecil. Gimana dengan hari kiamat? Ya. Bukit-bukit, gunung-gunung terbang. Terjadi kehancuran secara totalitas di jagat raya ini. Engkau melihat seseorang, dia seperti dalam keadaan mabuk, padahal dia tidak mabuk. Azabullah syadid. Siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pedih, menyakitkan. Nah, maka seharusnya bagi seorang hamba ketika dia mendengarkan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tumbuh rasa takut. Namun apakah kemudian seorang gak bisa tertawa, seorang tidak bisa merasakan nikmat dalam kehidupannya? Tidak, tidak jadi masalah. Ya, namun ada saatnya kita bertafakkur, ada saatnya kita melakukan muhasabah, ada saatnya kita melakukan introspeksi diri, merenungi tentang diri kita, tentang kondisi kita, dosa-dosa yang kita lakukan, merenungi tentang apa yang kita persiapkan ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ada saat-saatnya di mana seorang menikmati hidupnya, tidak jadi masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang beliau tersenyum, kadang beliau tertawa, para sahabat pun demikian bersama dengan keluarganya. Sa'atan sa'ah, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Ada saatnya, masing-masing ada waktunya. Inna li nafsika 'alaika haqqan wa li rabbika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya kamu punya hak yang harus kamu tunaikan kepada Rabbmu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada dirimu juga ada hak yang harus kamu tunaikan. Kamu juga harus menjaga fisik kamu, beristirahat, melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk fisik. Demikian pula keluargamu ada hak yang harus kamu tunaikan. Ya. Jadi tidak melulu untuk mengingat kondisi tersebut. Tidak. Tidak mengapa seorang itu merasakan bagian dari kenikmatan dunia. Tapi jangan sampai kemudian seseorang lalai dari memikirkan akhirat. Lalai dari mengingat kematian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru dzikra hadhi min ladzat al-maut." Perbanyaklah untuk selalu mengingat sesuatu yang akan melumat segala kenikmatan dunia, yaitu kematian. Perbanyaklah untuk mengingat kematian itu. Qalu, lalu kemudian para sahabat bertanya, "Fama naqulu ya Rasulullah?" Lalu apa yang kami ucapkan wahai Rasulullah? Qala qulu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, hendaknya kalian mengucapkan, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna." Hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Hasbunallah. Cukuplah bagi kami Allah. Allah yang melindungi kami, Allah yang menjaga kami, Allah yang memelihara kami. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang sebaik-baik dalam menjaga dan memelihara hambanya. Alallahi tawakkalna. Hanya kepada Allah azza wa jal kita senantiasa bertawakal. Zikir ini ma'asyiral ikhwa rahimakumullah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini termasuk zikir yang dianjurkan bagi seseorang mengucapkannya ketika dia merasakan satu kekhawatiran. Merasakan sesuatu yang menakutkan gitu. Dia akan dikuasai oleh musuh. Atau ada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu yang hendak melakukan teror kepadanya, yang menyebabkan tumbuh rasa takut pada dirinya. Baca zikir ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Ali Imran, "Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Ketika orang-orang menyampaikan kepada kaum muslimin, jadi itu dalam peristiwa perang Uhud. Jadi dalam peristiwa perang Uhud ini, ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, singkat cerita, banyak di kalangan para sahabat yang terbunuh akibat dari ada pelanggaran terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemaksiatan yang kecil bisa menyebabkan rusaknya seluruh kondisi pasukan. Walhasil banyak dari kalangan para sahabat terbunuh. Bahkan tersiar berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh dalam peristiwa itu. Sempat tersiar berita, meskipun itu berita yang hoax gitu, tidak benar. Walhasil selesai peperangan, Abu Sufyan yang ketika itu masih dalam keadaan kafir bersama dengan pasukannya dari pasukan Quraisy, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengurusi para sahabat yang syuhada dalam peristiwa itu, Ya. Ketika Abu Sufyan dan pasukannya akan melakukan perjalanan menuju pulang, mereka berpikir, ah kita enggak mendapatkan apa-apa ini. Ya. Walaupun banyak dari kalangan para sahabat yang terbunuh, tapi mereka merasa mereka tidak mendapatkan apapun. Ya. Mereka tidak mendapatkan hasil dari peperangan itu. Enggak ada harta rampasan perang. Rasulullah juga tidak terbunuh. Padahal itu yang menjadi target utama mereka. Sehingga mereka merasa, ah kami enggak dapat apa-apa. Sehingga Abu Sufyan itu bertekad untuk kembali lagi. Yuk kembali ke Madinah. Serang lagi kaum muslimin. Itu yang mereka inginkan. Maka Abu Sufyan pun mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kami akan kembali. Kami akan datang kembali untuk menyerang. Sementara dalam kondisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak yang wafat, banyak yang terluka, ya. Kondisi yang menyedihkan ketika itu. Nah, orang ini datang memberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bahwa Abu Sufyan akan datang lagi untuk menyerang mereka. Maka hal itu tidak membuat gentar kaum muslimin. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan, "Kami siap. Kami siap untuk kembali." Ya, mengulangi kembali peperangan. Siap untuk menjemput mereka. Turun firman Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Alladzina qala lahumun nas, ketika manusia menyampaikan kepada mereka yaitu Rasulullah dan para sahabatnya, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Bahwa mereka telah berkumpul untuk menyerang kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Apa sikap kaum muslimin ketika itu? Fazadahum imana. Semakin bertambah keimanan mereka. Bukannya mereka gentar, bukannya mereka takut. Semakin bertambah, semakin kokoh keimanan mereka. Mereka menyandarkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mendengarkan ini disampaikan kepada kaum Quraisy, akhirnya keder juga mereka, gentar juga mereka. Akhirnya sepakat untuk kembali ke Makkah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi ucapkan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah sebagai sikap penyandaran diri kita hanya kepada Allah Azza wa Jal. Serahkan diri kita kepada Allah, apalagi dalam kondisi-kondisi di saat kita merasa khawatir akan ada satu musibah yang menimpa kita. Mungkin di saat kita melakukan perjalanan safar ada hal-hal yang menakutkan. Mungkin pada saat kita berada di pesawat dalam kondisi pesawat turbulen mengalami getaran-getaran yang menakutkan. Ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah Azza wa Jal yang menjaga kita. Wa an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna malakan min hamalatil 'arsyi yuqalu lahu Israfil." Sesungguhnya satu malaikat dari malaikat yang memikul arasy yang dia disebut Israfil. Yang dia disebut Israfil. Zawiyatun min zawaya al-arsy ala kahilihi. Di salah satu bagian, di salah satu sudut dari sudut-sudut arasy itu berada di pundaknya, di pundak malaikat Israfil ini. Jadi ini yang disebutkan oleh beliau, sehingga beliau mengatakan bahwa Israfil, selain dia yang ditugaskan untuk meniup sangkakala, dialah juga yang bertugas untuk menjadi salah satu malaikat yang memikul arasy. Qad maraqat qadamahu fil ardi sabi'ah as-sufla, di mana kedua kakinya, kedua kaki dari Israfil itu sudah masuk, sudah tertanam di lapisan bumi yang ketujuh yang paling bawah. Wa maraqa ra'suhu minas sama'i sabi'atil 'ulya, dan dalam keadaan kepalanya, bagian kepalanya itu sudah masuk ke langit, langit yang tertinggi, langit yang ketujuh, menunjukkan besarnya Israfil. Qala, kata beliau, wa rawahu Abu Syekh wa Abu Nu'aim fil Hilyah, bahwa riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Syekh dan Abu Nu'aim dalam kitabnya Al Hilyah, yaitu Hilyatul Awliya. Namun dalam sanad riwayat ini ada terdapat kelemahan. Wa rawa Abu Syekh anil Auza'i qala, dan diriwayatkan pula oleh Abu Syekh. Abu Syekh ini memiliki kitab, kitab judulnya Al-Azamah. Kitab ini berjudul Al-Azamah, menerangkan hal-hal yang kaitannya dengan kondisi hari kiamat. Nah, Abu Syekh ini meriwayatkan dari Al-Auza'i, bahwa Al-Auza'i mengatakan, qala, laisa ahadun min khalqillahi ahsanu sawtan min Israfil. Tidak ada satupun dari makhluk Allah yang paling indah suaranya dari Israfil. Fa'idha akhada fit tasbih, apabila Israfil memulai bertasbih, memuji Allah, menyanjung Allah, menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala, qata'a ala ahli sab'i samawatin salatahum wa tasbihahum. Apabila Israfil memulai bertasbih, maka hal itu menyebabkan penduduk malaikat, malaikat penduduk langit, penduduk tujuh langit, mereka memutuskan sholat mereka, menghentikan sholat mereka, menghentikan tasbih mereka, karena mendengarkan indahnya suara dari Israfil. Namun riwayat ini tidak sahih. Ini dari ucapan Al-Auza'i. Al-Auza'i bukan dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, termasuk perkara gaib. Dan perkara gaib tidak diambil kecuali dari Al-Qur'anul Karim atau dari riwayat-riwayat yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang datang dari para sahabat. Sahih periwayatannya dari para sahabat, para sahabat yang tidak diketahui mereka mengambil riwayat Israiliyat lalu menerangkan tentang hal-hal yang kaitannya dengan perkara gaib yang tidak ada kaitannya dengan akal atau logika. Logika tidak masuk untuk menjelaskan perkara itu, murni berdasarkan wahyu. Seperti misalnya ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menerangkan makna al-kursi yang disebutkan dalam firman Allah dalam ayatul kursi, wasi'a kursiyuhu as-samawat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, al-kursiyu mawdi'u qadamayur rahmani azza wa jal. Kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah azza wa jal. Maka kita imani sahih dari Ibnu Abbas, dan tidak mungkin Ibnu Abbas mengucapkan ini dari logika, karena ini hal-hal kaitannya dengan perkara gaib. Sehingga apa yang disebutkan oleh para sahabat, walaupun mereka tidak secara jelas menisbatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang tidak ada logika masuk ke dalam perkara itu, maka itu juga memiliki hukum marfu' yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kata beliau, wa min sadatihim malakul mauti alaihi salam, dan termasuk di antara pemuka-pemuka malaikatullah adalah malakul maut, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ruh, mencabut nyawa para hamba. Dan penyebutan malakul maut inilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, qul yatawaffakum malakul maut, mewafatkan kalian, mencabut ruh kalian malakul maut. Kata beliau, wa lam yaji musarrahan bismihi fil Qur'an wala fil ahaditsis sahihah, dan tidak ada riwayat yang jelas menyebutkan tentang namanya, baik di dalam Al-Qur'anul Karim, demikian pula di dalam hadis-hadis yang sahih. Namun yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim adalah sebutan malakul maut, malaikat pencabut nyawa, malaikat yang ditugaskan untuk mencabut ruh. Wa qad ja'a fi ba'dil athari tasmiyatuhu bi Izrail, dan telah datang riwayat, dalam sebagian riwayat penamaan malakul maut dengan sebutan Izrail. Izrail. Fallahu a'lam. Maka kita mengatakan Allahu a'lam tentang kebenaran nama itu. Qalahu Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ini diucapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Dalam artian, karena tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa nama malakul maut adalah Izrail. Meskipun ini termasuk di antara nama yang populer di tengah-tengah masyarakat awam. Banyak di antara kaum muslimin mereka menyebut kalau malakul maut Izrail, Izrail. Namun tidak sahih periwayatannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun diriwayatkan dalam berita-berita Israiliyat. Israiliyat yaitu berita-berita tentang umat-umat terdahulu yang datang dari berita orang-orang terdahulu, tidak melalui jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita cukup mengatakan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui apakah dia bernama Izrail atau tidak. Ya, karena masalah penamaan ini juga murni harus kembali kepada dalil. Tidak boleh kita memberi nama dalam keadaan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya tidak memberi nama dengan nama tersebut. Wa qala innahum bin nisbati ila ma hayya'ahum lahu aqsamun. Dan beliau mengatakan, nah di sini beliau mulai memasuki penyebutan tentang tugas-tugas sebagian dari malaikatullah, dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, innahum, sesungguhnya mereka yaitu para malaikat, bin nisbati ila ma hayya'ahum lahu aqsam, apabila ditinjau dari apa yang Allah Azza wa Jalla telah persiapkan untuk mereka dari tugas-tugas mereka, itu ada pembagian-pembagiannya, ada pengelompokannya. Jadi masing-masing dari malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tugas-tugas tersendiri. Faminhum, di antara mereka ada hamalatul arsy. Ada yang bertugas untuk memikul arsy. Wa minhum al-kurubiyuna alladhina hum hawla al-arsh. Di antara mereka adalah al-kurubiyun, yaitu mereka yang, para malaikat yang berada di sekitar arsh Allah. Wa hum ma'a hamalatil arshi ashraful malaika. Dan al-kurubiyun ini, ya, bersama dengan malaikat yang memikul arsh, mereka ini dikenal sebagai malaikat-malaikat yang paling mulia. Wahumul malaikatul muqarrabun. dan mereka itu adalah malaikat-malaikat yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Lan yastankifal masihu ay yakuna 'abdan lillahi wal malaikatul muqarrabun." Bahwa Al-Masih alaihi salam tidaklah menyombongkan diri. Beliau tidaklah congkak untuk menjadi hamba Allah, dan tidak pula para malaikat al-muqarrabun, al-malaikatul muqarrabun. Dan ditafsirkan oleh para ulama yang dimaksud al-malaikatul muqarrabun itu al-kurubiyun, yang disebutkan di dalam sebahagian riwayat. Ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, di sini beliau menerangkan tentang malaikat yang memikul arasy, bahwa di sana ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikul arasy. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, "Alladzina yahmilunal arsy." Mereka para malaikat yang memikul arasy. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah." Dan yang memikul arasy Allah di atas mereka, di pundak-pundak mereka pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, ada 8 malaikat. Dalam sebuah riwayat, dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, dari seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar, bahwa satu ketika mereka sedang duduk pada satu malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka duduk bersama Rasulullah di satu malam. Tiba-tiba ada bintang jatuh itu bersinar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Apa yang menjadi keyakinan kalian dahulu di masa jahiliyah apabila kalian melihat ada bintang jatuh seperti ini?" Maka para sahabat mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kami dahulu apabila melihat bintang jatuh di masa jahiliyah, maka kami mengatakan, "Oh, di malam ini ada seseorang yang agung, yang besar terlahir ke dunia ini." Atau mereka mengatakan, "Oh, di malam ini ada orang yang besar, orang yang agung mati di malam ini." Jadi mereka menyangkutkan kejadian yang di langit dengan apa yang terjadi di bumi. Mereka dahulu berkeyakinan seperti itu. Kalau melihat bintang jatuh, maka itu kaitannya dengan lahirnya seseorang atau matinya seseorang yang dimuliakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaha la yurma biha limauti ahadin wala lihayatih." Sesungguhnya bintang jatuh itu tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang atau terlahirnya seseorang. "Walakinna rabbana tabaraka wa ta'ala ismuhu idza qada amran sabbaha hamalatul 'arsy." Akan tetapi Allah Azza wa Jal yang maha berkah namanya, apabila menetapkan satu perkara, maka para pemikul arasy ini mereka bertasbih. Mereka bertasbih, mereka mengucapkan subhanallah. Lalu kemudian penduduk langit dari kalangan para malaikat, mereka pun turut bertasbih mengikuti tasbihnya para pemikul arasy. Hingga tasbih itu pun sampai ke penduduk malaikat yang tinggal di langit dunia. Yang tinggal di langit dunia. Lalu kemudian para malaikat yang berada dekat dari para pemikul arsy, mereka pun bertanya kepada para pemikul arsy. Karena para pemikul arsy ini malaikat yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding para malaikat yang lain. Maka mereka bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Maka mereka pun memberitakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian para penduduk langit mereka pun saling bertanya-tanya, "Apa jawabannya? Apa yang difirmankan oleh Allah?" apa yang disampaikan oleh para hamalatul arsh, para pemikul arsh ini, hingga kemudian berita itu pun sampai ke langit dunia. Dan di saat itu, ketika berita itu sampai ke langit dunia, maka berkesempatan bagi para syaitan, para jin mustariqus sama', yang mereka biasanya mencuri berita-berita dari langit untuk berupaya mendengarkan apa yang diberitakan oleh para malaikat dari firman Allah. Kalau mereka mendapatkan itu, maka mereka segera turun untuk menyampaikan kepada para sekutu-sekutunya dari kalangan syaitan-syaitan manusia, para dajjal, para dukun, ya. Di antara mereka ada yang tidak berhasil terkena lemparan bintang tersebut yang menyebabkan mereka tewas. Ada pula yang sampai, lalu mereka pun menyampaikannya kepada para dukun tersebut. Namun kebenaran, satu kebenaran sudah dipolesi dengan ratusan kedustaan-kedustaan. Jadi tentang hamalatul arsh ini disebutkan dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun penamaan Al-Kurubiyun, para ulama juga mereka berselisih. Mengapa dinamakan malaikat ini Al-Kurubiyun? Ada yang mengatakan disebut Al-Kurubiyun karena mereka itu Al-Muqarrabun, Al-Malaikatul Muqarrabun, para malaikat yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah. Ya, ini diantara pandangan yang masyhur. Namun tidak diketahui, wallahu a'lam, ada hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama ini. Ada beberapa riwayat, namun tentang penamaan malaikat yang dekat di sisi Allah dengan sebutan Al-Qurubiyun tidak sahih, tidak diriwayatkan dari riwayat-riwayat yang sahih, meskipun masyhur di kalangan sebagian para ulama. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, firman Allah azza wa jal bahwa yang memikul arasy pada yaumul qiyamah itu 8 malaikat, ini terjadinya pada saat tegaknya hari kiamat. Pada saat tegaknya hari kiamat ada 8 malaikat. Ada pula yang menafsirkan yang dimaksud 8 malaikat yaitu 8 saf dari kalangan para malaikat. Adapun pada saat sekarang ini sebelum tegaknya hari kiamat, banyak dari kalangan para ulama mengatakan bahwa jumlah malaikat yang memikul arasy sekarang ini sebelum tegaknya hari kiamat ada 4 malaikat. Ada 4 malaikat. Ini pandangan mayoritas para ulama tafsir, termasuk Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau pun menguatkan pendapat ini bahwa 8 malaikat itu nanti ketika tegak hari kiamat. Adapun sekarang malaikat yang memikul arasy ada 4. Demikian pula disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang hal ini, namun banyak dari hadis-hadis itu terdapat kelemahan dalam sanadnya. Seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ad-Darimi dalam sunadnya, Al-Baihaqi dalam Al-Asma' wa Sifat, dari Ibnu Abbas, ya, yang disebutkan dalam riwayat At-Tabarani dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yahmiluhul yaum arba'ah wa yaumal qiyamati thamaniyah, hari ini yang memikul arasy itu ada 4 dan pada hari kiamat nanti yang memikul ada 8. Hadis ini ada yang terputus sanadnya. Hadis ini ada yang terputus sanadnya. Ibnu Ishaq langsung menyandarkan riwayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga diriwayatkan dengan sanad yang lemah pula. Ada riwayat yang lebih kuat dari riwayat-riwayat tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan bait-bait syair yang disebutkan oleh Umayyah, dalam bait-bait syair itu Umayyah mengatakan rajulun wa thawrun tahta rijli yaminihi wan nasru lil ukhra wa laythun mursadu. Ketika dia menerangkan tentang arasy, dia menyebutkan dalam bait syairnya rajulun wa thawrun, bahwa di antara malaikat tersebut ada yang berbentuk seorang lelaki, ada pula yang berbentuk thawr, yang berbentuk sapi atau banteng, ada pula yang berbentuk an-nasr. An-nasr yakni burung raja wali dan yang semisalnya. Wa laythun, ada pula yang berbentuk laith yaitu singa. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan itu, beliau mengatakan sadaqah, apa yang dia sebutkan itu benar. Apa yang disebutkan itu benar, bahwa seperti ini kondisi para malaikat yang memikul arasy. Ada yang bentuknya seperti seorang lelaki, ada yang bentuknya seperti singa, ada yang berbentuk banteng, ada yang berbentuk seperti burung raja wali, ya. Tentu ini dalam hal bentuknya mirip, tapi hakikatnya tentu berbeda, demikian pula besarnya dan kekuatannya. Walhasil ini di antara riwayat-riwayat yang menerangkan tentang para pemikul arasy Allah. Wa minhum sukkanus samawati sab'i ya'murunaha ibadatan da'imatan, dan di antara mereka para malaikat itu ada yang menjadi penghuni langit-langit, di mana mereka memakmurkan langit itu dengan ibadah da'imah, ibadah yang terus menerus, enggak ada henti-hentinya. Lailan wa naharan, sabahan wa masaa, siang malam, pagi petang, enggak ada hentinya mereka terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memang diciptakan oleh Allah untuk melakukan itu, untuk beribadah. Yusabbihuna al-laila wa an-nahara la yafturun. Mereka ini senantiasa bertasbih, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, la yafturun. Enggak ada lelah-lelahnya, enggak ada bosan-bosannya. Jadi ibadah mereka itu sifatnya daimah, kontinu, terus-menerus. Ya, enggak ada henti-hentinya. Tidak seperti kita, kondisi manusia yang lemah, kadang lelah, istirahat. Namun mereka para malaikat yang menjadi penghuni langit, mereka terus melakukan ibadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih, mereka senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jal di siang malam, di malam hari, di siang hari. La yafturun, mereka la yafturun, yaitu tidak ada lelah-lelahnya, tidak ada bosan-bosannya. Wa minhum alladhina yata'aqabuna ila al-baitil ma'mur, dan di antara mereka, maksud beliau yaitu di antara penduduk langit, di antara malaikat yang menghuni langit, di antara mereka alladhina yata'aqabuna ila al-baitil ma'mur, adalah mereka yang silih berganti datang ke Al-Baitul Ma'mur yang sudah kita terangkan sebelumnya, Ka'bahnya langit, Al-Baitul Ma'mur, yang setiap hari ada yang masuk ke dalam Al-Baitul Ma'mur dan mereka beribadah di hari itu saja sebanyak 70 ribu malaikat. Begitu mereka keluar, tidak kembali lagi. Keesokan harinya yang datang 70 ribu malaikat yang berbeda. Begitu seterusnya. Kata beliau, qultu, aku mengatakan, yaitu syekh, al-zahir anna alladhina yata'aqabuna ilal baytil ma'mur sukkanus samawat. Yang zahir, bahwa mereka yang silih berganti datang ke Baitul Ma'mur, mereka adalah penduduk langit, yaitu para malaikat yang tinggal di langit tersebut. Mereka lah yang datang ke Al-Baitul Ma'mur. Ya, seperti halnya kita di dunia mendatangi Baitullah, mendatangi Ka'bah. Namun kalau manusia kan ada yang sampai berulang-ulang, ada yang sampai berkali-kali datang. Tapi kalau malaikat mendatangi Al-Baitul Ma'mur sekali saja, enggak kembali lagi. Wa minhum, dan di antara mereka, muwakkaluna bil jinan, ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga al-jinan, menjaga al-jannah, menjaga surga. Di sini disebutkan dalam bentuk jamak al-jinan, karena surga-surga yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jal untuk hamba-hambanya yang muttaqin itu banyak. Wa i'dadil karamati li ahliha, dan menyiapkan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan yang Allah persiapkan untuk penghuninya. Wa tahyi'ati dhiyafati li sakiniha, dan mempersiapkan untuk menjamu tamu bagi orang-orang yang menjadi penghuninya. Subhanallah. Ya. Jadi sudah dipersiapkan al-jannah itu. Makanya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla u'iddat lil muttaqin, telah dipersiapkan untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Apabila kita mengetahui akan kedatangan seorang tamu yang kita hormati, kita muliakan, biasanya jauh-jauh hari sebelumnya itu sudah dipersiapkan. Dipersiapkan tempat di mana dia menginap, dipersiapkan wangi-wangiannya, dipersiapkan untuk makanannya, berapa jumlah para tamu yang akan datang, dan seterusnya. Kenapa? Karena diistimewakan. Maka demikianlah hamba-hamba Allah yang menjadi penghuni surga diistimewakan, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Telah dipersiapkan surga itu untuk mereka. Min malabis, pakaiannya telah disiapkan. Ma'akil, makanan-makanan mereka. Masyarib, minuman-minuman mereka. Wa masagin, masagin ini hal-hal yang kaitannya dengan perhiasan-perhiasan yang akan mereka kenakan, permata, berlian, intan, dan yang lain sebagainya. Masakin, tempat tinggal mereka. Wa ghairi dzalika, dan selain itu, mimma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, dari hal-hal yang mata tidak pernah melihatnya, telinga pendengaran kita tidak pernah mendengarkan suara-suara yang seindah yang terdapat di dalam al-jannah, dan tidak terbetik di dalam hati seorang hamba. Itu adalah merupakan tempat yang penuh dengan keindahan, kemuliaan bagi hamba-hamba Allah yang memahami arti kehidupan dunia, memanfaatkan kehidupan dunia untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ikhwan. Mungkin satu pertemuan lagi insyaallah kita menyelesaikan bab yang kaitannya dengan al-iman bil malaikah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Semoga Allah Azza wa Jal mengokohkan iman kita, dan semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan iman yang kita miliki teguh di dalam diri-diri kita, sehingga Allah Azza wa Jal mewafatkan kita dalam keadaan Allah Azza wa Jal cinta dan ridha kepada kita sekalian. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.